Ada juga orang tanya puan, dia kata mandar sungguh, tak lah. Dia boleh jawab Melaka semua soalan. Ada juga, ha, tu salah. Yang sebenarnya saya jawab yang saya tahu tadi. Yang saya payah, saya sulit ke bawah. Kita tengok tu lah, payah ni kalau ingat. Lepas tu jelok tu. Itu lah. Faham? Ha, kita cerita. Kita payah banyak. Dah, kau cak ayam, aku jawab. Seorang ayah sebelum bawa anak laki-laki. Jadi sebelum tu nak beritahu bahawasanya segala jawapan-jawapan itu telah pun dibukukan. Tak semua. Ha? Oleh satu syarikat dibukukan. Ne? Jadi kita akan lancarkan bukunya kata baik lagi tuan minggu depan kalau tak silap lihat. Patutnya malam ni jauh. Tapi tak dah nak esok. Ne? Ha, jadi sekali nak buat mungkin makan masa dalam 3-40 bilik. Tapi baru bilik yang pertama. Ne? Mungkin ada lagi daripada syarikat lain kat keluar pula. Jadi harganya lebih kurang RM12 lah. Akan keluar baik ni. Ne? Ha, RM12 satu buku. Ada beratus-ratus soalan yang telah dijawab. Dulu kita lihat lagi sini, ambil dari sini. Sekarang telah dibukukan. Ne? Ha, jadi kalau nak beli, nantilah minggu-minggu depan baru keluar. Ne? Baru terbit. Ha, tergendala. Patutnya malam ni. Itu dia nak bayang. Jadi seorang ayah dibawa anak dia umur 2 tahun berjemaah di masjid. Anaknya tak timbul masalah. Ikut dia bergerakan solat. Tapi malah timbang dia mengganggu jemaah lain. Ayah dia mengasingkan diri dan anaknya dan tidak bersama dalam sah jemaah. Soalan ni, sah-sah solat berorak ayah dia itu jangan dia tidak berada dalam sah. Bagaimana pula jika ayah dia solat sendirian tetapi dia bergerakan dalam solat mengikut imam? Boleh ke begitu? Baik. Dia takut anak dia pergi jalan kacau kan? Masa dia semayang belakang dengan anak dia dua orang. Soalan dia boleh tak? Dia tak duduk dalam sah, dia ikut jemaah. Jawabnya boleh. Faham? Walaupun kurang fadilah. Neh? Dalam satu masjid boleh. Sekalipun lebih pada beratus-ratus harta, jaga orang di belakang sekali dengan kita. Yang terbaiknya, 3 harta, 1 sejadah. Sah. Tapi kalau kita seorang belakang, jemaah orang lain, 1 kilometer di depan, dalam masjid, sah. Contoh Masjid Nabawi. Masjid Nabawi ni, kalau kita orang komat, baru kita turun, nak, kita sapa, tutup pintu belakang. Nah, kalau masa kata, bulan-bulan biasa, bulan Ramadan orang ramai, bulan haji, bulan biasa orang tak penuh. Kita tengok sah belakang tu setengah kilo. Jadi kalau kita jalan nak hidang talang dulu. Maksud kita duduk seorang makanya Allah Akbar. Nak mayang belakang. Dan kalau jalan kaki, lain pergi dengan posye, baru hidang. Nak. 8 kali masjid ni ada. Ni tahu ya? Ada 8 kali. Nak bayang? 8 kali. Yung. Jauh dulu untuk imam dengan makmu. Dan kita baru masuk. Orang tayak awal dah hidang. Dah takkan nak berlari. Makin semayang belakang, sok. Ne? Ha. Jadi kalau anak ni jenis tidak mengganggu semayang optimal dia, tak ada masalah. Ne? Semayang hujung-hujung sikit, nak anak letak di belakang. Nampak? Ha. Jadi yang tak bolehnya, kita semayang dengan sengaja. Nak? Bukan darurat dengan sengaja. Jenis tak mau duduk langsung, nak duduk seorang. Hukumnya makruh. Nabi tak kata batal. Kalau Nabi batal, Nabi suruh ulang. Nah, cara Nabi kata jangan ulangi. Maknanya jangan buat lain kali. Semayang seorang diri di belakang sah. Hukumnya makruh. Soalan seterusnya. Kawan saya sering datang lewat kerja dan suruh saya pangkat untuknya. Apakah halal jadi dia dan adakah saya dikira subah? Ini masalah ramai orang buat ni. Eh? Kawan dia pada hadiah dah. Tak apalah, dia tak kenal macam tu. Dia kata kawan dia cuma lewat suruh dia pangkat. Hukumnya halal dah. Jawabnya halal kalau company tu kita yang punya. Itulah. Halal lah. Baik orang punya, kita ni datang lewat sebab dia. Sebab kita buat benda lain dulu dengan sengaja. Jawabnya gaji awak halal, tetapi perbuatan awak haram. Faham? Perbuatan awak tipu curi masa dengan sengaja, haram. Bila haram, dicatat satu dosa. Dapat gaji halal, kurang keberkatan. Dan nak bagi jadi comel balik, dapat gaji tolong-tolong derma bersedekah. Sebagai kafarah nak silap kita banyak dalam kita menjawab jawatan dengan kerajaan. Kerajaan bukan harta dia, harta rakyat Malaysia. Nah, harta kerajaan, upah duit kerajaan itu harta rakyat. Jadi kita sudah pun buat tak betul kepada rakyat, maka kafarah dia orang yang jenis makan gaji pajak ni nak banyak dah derma sikit. Nah, sedekah dan seumpamanya. Mudah-mudahan pada kafarah kita masuk lewat tu orang pajak kadang-kadang tengok tang kerja bagi rumah. Nah, banyak benda tidak kita buat. Kadang-kadang bank jabat guna rakbi kayu atau ke bini kita. Banyak sangat benda. Nah, jangan buat dengan sengaja sampai mudarat. Dan ada benda-benda kecederaan yang kurang seperti itu, kafarah dia dapat gaji RM2,000, ambil RM30, derma tabung masjid, tabung kurang dan sebagainya. Nah, untuk membersihkan pendapatan itu. Soalan ketujuh dia. Saya selalu semayang di surga pada waktu maghrib dengan isya. Semayang masa solat banyak makmum sebelah tidak baca rukun kauli. Adakah sah solat mereka? Adakah saya wajib tegur? Boleh tak serahkan secara rekah rukun kauli? Apa makna rukun? Ma yang tawakafu alaih sihatu syait wakana juza aminuhu. Rukun ni benda yang kena buat. Dan dia duduk daripada ibadah tu. Tak buat tak boleh. Benda makna kauli, perkataan. Al-kaulu huwal labdu. Kau-kau ni benda yang kita lafazkan. Al-labdu huwal sautu. Lafaz mesti bersuara. Jadi bila sebut rukun kauli, mana? Empat. Pertama, takbir. Yang kedua, fatihah. Yang ketiga, tahiyat akhir. Yang keempat, salam. Itu rukun kauli. Mestilah berlapak dan bersuara. Sekurang-kurang, dengar lipnya kita. Allahu Akbar. So, dia punya takbir. Dalam kitab, Syafus Sunnah telah sepakat ulama-ulama sahabat bahawasanya takbir contohnya adalah rukun kauli yang mesti bersuara. Yaman sekarang kita apa benda ni? Kan Nabi SAW izah pamai dah salah. Kala Nabi bila bangun nak semayang, kala Nabi kata Allahu Akbar. Tak lagi imam-imam mana tak bunyi. Oleh kerana Nabi berlapas, maka jadi ijmak sahabat mesti kena berlapas. Jelas senang apa yang kita buat tak bunyi. Kadang-kadang patiha macam nak ambak kucing. Patiha ni adalah kira'ah, al-kira'ah kalau suara. Nah, ini bersuara dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dah apa dah bersuara ni kan tak? Habis. Rakaat. Salam budak perbu. Nah, tapi yang saya jangan masih nak minta saya tarik satu. Molek pula. Kalau kata bijak, baca dalam kitab mereka, orang itu wajib menggerakkan mulut. Kalau tidak, tak sah mayang. Maka kita menggerakkan mulut saja, sama martabat dengan orang itu. Tak, kita kena bersuara. Nampak? Jangan kuat, kuat lah terus. Ada orang lagi baca kuat. Dia bukan imam-imam, kuat dah apa dah. Nak, pergi kuat. Kalau dalam usalli tu kuat. Usalli parbon maghribi. Kawannya ada khasiat tu. Mari dah datang. Ada masalah. Pelang sudah lah. Nah. Takbir jangan kuat. Takbir kuat ni imam. Allahu Akbar. Supaya orang dengar ramai. Nah, jadi orang pun senang. Jadi mana faat ramai masalah orang awam. Kita slow dah. Makmum kan? Tapi kita degil. Makmum kita takbir kuat. Tempat kita keluar satu ya sebenarnya jemaah makmum. Di mana? Amin. Sebut dalam kitab Fathul Bari. Amin pada nama Allah. Sahabat kita bergegor masjid-masjid. Nah, bergegor. Amin. Bergegor. Orang api takut semua. Nah, tiga orang macam 30 orang. Kita 3,000 orang. Macam hujah. Jadi malam ni kita tengok banyak cak lagi kita nak dengar amin bergegar masjid Sya'alam boleh? Dia jatuh tuan-tuan 3 butir siling. Nampak? Sebab amin itu tempat kuat dan yang lain perlahan. Imam kuat. Nah, ni hak suruh kuat slow. Yang suruh slow kuat. Nak-nak orang tengah rokok ni mari lewat. Patut perlahan, takdir bahaya. Orang tengah rokok, dia masbuk. Pelanggan ni. Orang tengah sujud kita tak? Jangan kuat. Sujud. Ni orang tengah sujud, dia mari lambat. Allah, yang cepat. Jadi orang tu bangun. Allah. Tak ada. Tengok, imam duduk sujud lagi. Ini tanya. Tengok, tunduk balik. Ada. Soalan seterusnya. Bolehkah saya kerja dengan syarikat penerbangan yang menyediakan arok, sedangkan saya hanya bekerja sebagai juruterus penyelenggaraan dapat terbang dan mengesahkan pesawat boleh terbang dengan selamat pada setiap penerbangan? Baik. Dia kerja juruterus. Cek ni, cek pang minyak, cek kabuletan kapal terbang, cek angin saya. Nampak? Dia tak terlibat bagian bidang arok. Tapi ada dalam keterbang, kalau orang putih nak minyak arok, pramugari akan hidang arok. Baik. Jawabnya, yang kena laknat dengan Pak Arok, 10 golongan. Nabi bilang 10 ni, tak ada bagian orang yang jurutera yang baiki kenderaan, tak ada. Nah? Jadi insyaAllah, apa yang disebut oleh ulama-ulama mutaakhir ni, kerja yang bagian jurutera ni dengan Pak Arok, tak terlibat dalam bagian arok. Nah? Sebagaimana dalam satu majmak tahun 89 di Qahirah, tahun 91, ia terlibat 10 saja. Nah, yang tukar tua arok, yang tukar minum, yang tukar pikul, arok apa dia tukar ambil order, nah, atau dia tukar tukar minum, tukar urus supaya import arok, 10 golongan tu saja. Nah, ini alhamdulillah tidak terlibat. Nah, dia bagian penyelenggaraan kapal terbang. Nah, tukar cek wayar, cek kabel, backing spoiler kapal terbang, macam-macam. Nah. Pasal tanya, pramugari kita nak pesan lah. Kalau jenis kena tuang arok, tolong bersih lah. Nampak? Mal'unun Nabi kata kena laknat. Nampak? Apa mana laknat? Malaikat doakan dia. Selaka, selaka, selaka, selaka kamu, selaka kamu. Takkan selamat kata ni. Eh? Jangan ribat dalam bab ni. Apakah hukum beli barang dekat pasar raya yang jual arok? Pasar raya ada jual arok. 7-11 ada jual arok. Kita beli arok ke tak? Tak, kita beli penado. Sakit kepala ini kita. Dengan gaji tak lapar lagi. Kita beli penado. 15 hutin beli dia makan. Nah. Dah salah tak? Tak salah. Tapi yang beli arok, tak ada. Walaupun dia tak minum. Dan cashier yang ada jual arok, dia tukar bayar, dia juga terlibat sama. Ingat, pasal raya ada arok, halal kita beli makanan-makanan yang tidak haram. Tak ada masalah. Neh. Ha. Saya masih keliru adab bersalam dengan wanita. Golongan yang mana boleh? Golongan mana yang tak boleh bersalam? Sebabnya bila hari raya, semua laki perempuan bersalam macamlah benda tu halal lah pula. Dia tak faham lagi tentang bersalam. Baik. Bila sebut tentang bersalam, iaitu berjabat salam lah, bukan berassalamualaikum. Berjabat salam, Arab panggil mustafahat. Nah, baik. Orang yang kita halal boleh pegang dalam keadaan aman. Darurat, tak masuk lah. Itu darurat, doktor dan sebagainya. Dalam keadaan biasa, bagi keadaan aman. Ha? Hanyalah mahram kita tadi. Apa makna mahram? Man haruman nikahu, orang yang kita haram nikah dengan dia. Itu mahram. Mahram ada berapa jenis? Kita terang balik. Tak apalah. Nah. Yang pertama mahram di nasab dengan sebab keturunan. Yang kedua mahram di rada'ah dengan sebab nusu. Yang ketiga mahram dengan sebab musaharah. Berambil-ambilan menatu dan bertuah. Baik. Siapa mahram kita? Sebut balik 7 golongan. Kita laki-laki 7 golongan wanita kita boleh berjabat salam. Tidak batal semayang, tidak haram. Kita perempuan boleh jabat tangan dengan 7 golongan laki-laki. Ha, sama saja laki-laki dan perempuan. Yang pertama, mak kita dan ke atas. Mak kita, lepas mak boleh. Tuk lah, ini mana nenek. Mak bagi nenek, tuk nyah lah, tuk pandalah, ke atas. Tak patah. Lepas tu, adik anak kita pula, anak perempuan kita tak patah. Anak bagi anak dia, cucu kita pula, cucu bakal bawah, tak patah. Dorangan yang kita, adik-adik kita, kakak kita, adik perempuan kita, sama ada hak mak, satu pak, atau pak dulu mak lain, atau mak lain, mak dulu pak lain, tak patah. Ne? Tak haram pula. Kemudian, mak dari kita sebelah ayah, mak dari kita sebelah mak, anak dari adik-adik laki-laki, anak dari perempuan, adik-adik perempuan. Tujuh golongan. Itu semua tidak patah semayang dan tidak haram. Pegarlah, lima tahun lah pegar itu. Ha? Tidak patah semayang. Yang kedua, raba'ah. Menyusu. Orang jana panggil ngapak. Nah, kita orang lelaki. Anak dah baby dah, catok. Kita kecil lagi. Umur kita tak dapat 2 tahun. Kita menyusu dengan seorang wanita yang hanya susu lah. Susu dia lah, bukan susu dia kucat dalam sen. Bila kita menyusu dengan dia 5 kali, kita tak dapat 2 tahun, maka dia nama ni ibu susu. Nah, dan 7 orang terlibat menjadi mahram susu. Dia ibu susu, laki dia pok susu kita. Nampak? Adik-adik mak susu ni, mak dari susu kita. Faham lagi? Nah, anak-anak dia adik-adik susu kita. 7 golongan dari nasab dengan corona, 7 golongan juga dengan sebab susu. Tapi kita sayang dia sebab itu yang susu. Adik-adik kita mak pok kita tak ada terlibat. Faham? Itu dengan sebab susu. Nah, jadi tak patah semayang, tak harap pegang, tak boleh nikah sampai kiamat. Yang ketiga dipanggil musaharah. Musaharah apa? Kita kahwin dengan seorang perempuan, dapat lagi 2 orang anak. Dua orang aja dengan mak. Kita ada mak aja. Tapi bila kita kahwin seorang perempuan, ada bonus. Dapat free. Mak seorang, ayah seorang. Betul tak? Dipanggil ayah dia. Kalau sini panggil dia, ayah mertua. Kalau kami panggil father in law. Otomatik dapat. Maka ayah mertua kita tidak haram. Kalau kita perempuan, mak mertua kita tidak haram. Walaupun kita tidak ada anak bini kita. Kita tidak ada anak bini kita. Lama dah tidak lama. Pada tahun 1857 dia. Oh lama. Zaman dulang biji ni. Lebih hidup lagi kita. Rumah 400 pula dah rumah. Dah patah juga dengan ibu mertua kita. Faham lagi? Dah kalau kita cerai dengan anak ni tolak 3. Tolak 800 pun. Tak patah dah dengan mak sampai mati. Faham? Sekarang kita tak faham. Bila cerai dengan istri kita, kita tinggal mak mertua kita. Padahal mak mertua haram kita cerai. Yang harus kita cerai anak dia saja. Dari kita tak kahwin dengan mak mertua, kita kahwin dengan anak. Bila kahwin, kita datang terlerai pernikahan. Tetapi tidak terlerai ibu mertua. Papa mati, kita boleh berdoa dengan dia. Salam tak pakai semayang. Faham? Kita boleh gendong di malam-malam. Ronda-ronda kodoko. Tidak boleh takak ketika mak dia. Faham? Lagi orang yang kahwin dengan anak kita, menantu. Tak apa. Menantu kita kan? Menantu perempuan. Kita lelaki, dia kahwin dengan anak lelaki kita. Lelaki dia menantu perempuan. Dia panggil kita boleh. Ayah untuk tu lah. Dia boleh salam lah. Boleh ha. Lain-lain tak boleh. Mereka dengan berlaki. Itu kalau kita tak salam berlaki hati. Macam kawan-kawan takut berlaki hati. Hati siapa nak jaga dulu? La yu'min ahadukum hatta akuna ahabba ilahi min nafsi wa min ahli wa min an-nasi ajma'in. Nabi kata, mu tidak beriman melainkan mu sayang aku lebih daripada dirimu, anak binimu dan sekalian manusia. Hati Rasulullah kena ra'i dulu. Nabi dalam satu kejadian, satu bai'ah, Nabi hanya bersalam angkat kira dengan laki-laki, dengan perempuan Nabi tak. Adakah lagi yang lebih hebat daripada peristiwa bai'ah Rasulullah? Ada tak? Faham? Dan kalau darurah, darurah pada Allah Ta'ala. Peluk orang puan tu boleh. Neh, jasa kata salam. Boleh peluk. Nampak? Naik motor. Siapa patuan? Ustaz Al-Hal patuan. Lalu mana jasa? Kita jalan naik motor malam. Lepas tak hutang, ada orang puan lagi. Kejar di rimai. Rimai nak makan ni. Kita boleh tarik tangan ni naik ke motor, peluk buat lalu. Faham? Sebab menyelamatkan nyawa. Betul tak? Dan kalau kita dia pegang peluk itu, buat tangan gini, takut pakai semayang, nak lari laju, memang nak pergi ke belakang. Takkan nak bawa peluk itu, takut sentuh. Di belakang sikit, takut sentuh. Barak punya tu iman. Jadi dia perlu kita takut lima kedok. Boleh. Tapi jasa lima tak dok lah. Jangan papa tu balik duduk pacar pula makan mie goreng. Dah. Ha, tu cocok. Nah. Dia ni boleh-boleh ada lah. Duduk pada laki dia duduk peluk atas motorak. Nah. Tak ada akad nikah, tak ada akuho berpeluk-peluk. Tapi tak apalah kita husnul zanni, mungkin lima hijau. Nah. Jika kita mimpi basah di bulan Ramadan, siang hari, lalu kita mandi wajib dengan masukkan air dengan sengaja dalam ronggo-ronggo, adakah puasa itu batal? Siang, terima kasih. Baik. Siang hari dia mandi junub. Yalah. Bila mandi junub, masukkan air dalam ronggo. Tak kira lah, mandi junub, mandi tak junub pun. Dengar boleh. Ronggo-ronggo batal yang membatalkan. Lalu kita makan dan minum batal. Apa makna makan dan minum? Makan dan minum memasukkan makanan lebih daripada kelompok. Sama ada dengan jodok dengan tangan atau pakai pelang dengan mulut. Nah, batu kalau kita ambil makanan bubuh dalam mulut, rata tak? Betul. Tak rata tu orang panggil makan. Dalil tak rata, Nabi suruh masukkan air dalam mulut ketika bertomor di bulan puasa. Cuma wala tibalir, jangan bersungguh-sungguh sangat, takut terkelang. Faham sini ulama, masuk makanan dalam mulut tak batal. Kita ambil perhiasan pagi puasa kita bulan mulut. Sampai petang baru kita cehek, tak batal. Cuma kami bodoh. Tak, waktu dia gitu. Neh. Air bertindak kita ambil bulan dalam mulut, kita minum berkomor nak ambil wuduk, batal lah. Tak. Dalam sisi, batal. Begitu juga lah. Neh. Maka itu hak mulut kerongkong. Hidung kat mana? Jangan letih pada tulang. Eh? Jangan letih pada tulang. Jadi kalau kita korek hidung bulan puasa, tak batal. Dulu masih kecil-kecil, orang kata batal. Nak, tak berani nak korek. Duduk kacau awak ni tu. Nak korek, masih batal. Rupanya bila belajar pada fatwa ulama, kita minta pepah. Dalam pada tulang ni, baru batal. Jadi ada orang korek hidung pada tulang. Ada tak? Tak lagi tengok, ambil. Neh, Doraemon tak tahu eh? Neh, jadi kelompok ni saja boleh kalau kita ada masalah boleh korek saja-saja masro nak takut terjolok dalam ni. Telinga kat mana? Telinga yang kalau kita korek dengan jari kita ni, jari klik ni lah untuk korek telinga Tuhan buatkan, maka tidak akan sampai jolok habis-habis mana jauh pun tidak akan sampai, tidak akan. Kerana batin telinga berakang pada berdendang. Sebut dalam kitab kakak. Dalam kitab-kitab macam kitab majmuk. Kitab jawi dia, kitab buriak. Nah, ada sebut. Sampai ke batin telinga, di gendang telinga. Dah ada tak kita gorek pada gendang telinga? Tak ada. Nah, Tuhan buat boleh dah lima jari, jari teliti untuk gorek telinga. Muka gorek dah. Takkan gorek telinga ribu lagi. Nah, dengan jari teliti datang, ha, pulak. Batas 10 gebar pun tak batas. Batas, Tuhan buat dah untuk tidak batas puasa. Nah, jari ni buat ni. Ada ke lagi? Ha, ada dah cukup ni. Pakai sisi. Ha, tak tahu kah ada ni. Jari betul ni, jari aku untuk istinja. Ha, istinja. Batu sunat istinja kita hipungkan segala jari bawah dia. Nampak dan gonyok dengan jari aku. Batu dia aku batu makan tai. Nah, ha, ni. Nah, jari tunjuk. Ha? Hati Malaysia lah. Itu gitu. Dari tunjuk tu, menunjuk lah, tunjuk. Nah, tu tak pakai lepas ni, tu, ni, ni. Haa, tu panggil jari tunjuk. Nah, kita tunjuk ni ibu tanya tau. Bukan, ni kacang. Kacang ibu tanya. Ni, ni jari tunjuk. Haa, ni tuan buat tak jari. Seluruh dunia pakai ni, tak boleh tiru. Ni bijaknya Allah kalau kita jadi. Ada tugas ni. Cok jari tak lewat. Kita nak buat dengan pisah, nak buat tiga orang. Jadi, satu orang, nampak? Ha. Baik. Dah kata terminum atas? Terminum tak atas. Termacam, tak atas juga. Ingat ni, untuk bulan puasa jadi. Biasanya hari pertama lah, kita tak ingat dah. Hari pertama kan? Ha. Hari pertama, pertama puasa ya, Ramadan tak ingat. Jadi pagi tu, mak dia buat nasi goreng apa dengan telur, makan lembu apa semua. Makan dua pinggang. Yang. Kita puasa lah ni. Tak. Faham? Sebab Nabi kata, man soma, fa'akala, wa cariba, Nampak? Siapa yang makan, yang puasa, tu yang dia tak ingat dia makan dan minum. Fajr timma tamamu, teruskan puasa tak makan. Nampak? Tanya Allah beri rezeki free pada hari itu. Pagi esok gaya puasa kedua tak ingat juga. Makan sini ingat pula dia ingat. Oh, tak batal juga. Kelik sebulan tak ingat. Tak batal juga. Tapi dia tak ingat aku goh. Eh, jangan tipu. Soalan seterusnya. Saya seorang penutup ITP dan duduk sewa di luar. Saya biasanya akan bangun semua seawal 5 hingga 6 pagi. Untuk tu nak salat subuh apa pun yang saya bersalat tanpa mengizinkan kawan-kawan saya yang lain untuk bersalat. Baik. Bila kita hanya berdua dengan kawan kita, kalau kita tak kejut dia, memang dia tak akan salat subuh. Maka pandangan yang paling kuat, wajib kita kejut dia. Tapi kalau lama, fardu kifayah. Bila wajib itu, bila waktu subuh sudah sempit. Dan mula awal-awal subuh, tidak wajib. Sunat saja kejutkan dia. Kerana waktu makin luar. Kerana semayang ni waktu dia, wajib muwasta'un, diluarkan. Jadi orang baru bang 5.45, sunat dia kejut. 6 suku, sunat lagi. 6 serah, sunat lagi. Bila habis subuh, 7.10. Masa pukul 7, 10, pukul 7 tu, 10 minit dia tinggal, wajib kejut. Dan wajib kejut berapa kali? Tanya pula. Adakah sampai dia malu? Tak, sekali sahaja. Lebih daripada itu sunat. Sebab tidur kita bukan tidur orang. Faham? Jadi kita kerja dari bangun. Tak wajib kalah. Nak? Orang tidur. Ambil air dulu. Nanti ada orang tidur air tak bangun kau. Nak? Jadi kuat tidur gitu. Baca Yasin. Bangun lah. Mai, apa Yasin-Yasin? Apakah kita dosa tak pergi tolong kawan kita di Palestin sedangkan mereka memerlukan bantuan? Ulama jawab, apabila sebuah negara bukan Islam menyerang sebuah negara Islam, menceroboh, maka fardhu ain negara yang bersempadan menolong. Faham? Macam Palestin, Jordan, Syria, Arab Saudi, Mesir, wajib tolong. Tak tolong, semua itu berdosa kepada Allah. Ini hukum kakak, kita bukan mana-mana. Maka yang jauh ini tidak wajib. Kita boleh hanya wajib berdoa. Kita jauh atau beri sumbangan, bukan dengan tenteraan. Jadi yang sebelah dia, berdoa. Nampak? Tapi dia tolong tak kan? Tak tolong. Mesir pun tolong kat padang Palestin dan dia nak berbaik dengan Israel. Jordan pun nak sanggutlah seluruh orang Palestin kepada prinsip-prinsip Israel dan nak jaga hubungan dengan Israel. Israel dapat orang Palestin, nah letak dalam dia, buang baju, titik dengan minyak panas atas belakang Jordan yang baju. Ini masalah yang kita sebut. Nah, kalau apa? Masalah hubungan antara bangsa. Waktu bila Allah duduk belakang, Quran duduk belakang, hati neraka dah tempatnya. Tak kira mu satu-satu tu. Man ja'ala al-Qur'ana amamahu sadahu ila jannah wa man wara'a wa man ja'ala wara'a zahri sadahu ila nar. Na'udzubillah. Siapa yang letak hukum Quran depan dia jadi panduan, dia akan ke syurga. Siapa yang ambil panduan Quran letak di belakang, ambil hubungan antara bangsa dulu, Quran belakang, maka masuk neraka nanti. Jadi kita jangan lupa, oleh kerana keliling Palestin tak beri pertolongan. Masih saudara kita di Palestin selalu berpesan kepada kita, nampak, jangan lupakan berdoa kepada mereka. Tolong doa saja dorang. Mudah-mudahan Allah dengar dan makbul doa kita orang yang jauh. Guanya nak berhati puasa lepas-lepas saya tak ingat. Dapat hari tak tahu. Lepas tu guanya nak bayar video. Hak puasa hak lepas-lepas pula. Tak ingat juga. Benda mu ingat. Dia tinggal puasa ingat dulu kita ingat. Mana kita ingat? Hak kita tak ingat. Bila kita tak ingat, berapa hari dah aku tinggal puasa tak ingat. Maka anggarkan dengan satu bilangan. Yang kita anggarkan bilangan ini sudah lebih daripada yang kita tinggal. Tepat tak dapat, tapi ada satu perasaan memang lebih. Maka kita kodorkan bilangan itu dan kita tijahkan bilangan itu dengan kali-kali tahun. Contoh, kita tinggal 10 tahun 5 hari ke atau 10. 15 bukan, tapi kalau 10 tak apa ingat, tapi 5 lebih ambil 10. Jadi 10 kali 10 100 cukup. Dan sudah berlalu 10 tahun. Puasa 10 hari dah ganda. Cukup kali 10. Nah. Ha. Soalan seterusnya. Apa-apa wanita bertudung tapi bertanggung tinggi? Baik. Apa yang ada dalam masalah pakai tanggung sekarang ni dia timbul balik. Tanggung dia naikkan tinggi, sudah tudung dengan tudung. Dengan kena kain tudung. Dalam fatwa-fatwa terbaru, hukumnya haram. Jika ada menyajikan meninggikan tanggung. Nah, kerana mereka berdalil dengan hadis simpani ahlinna, dua golongan dalam neraka. Satu golongan yang Allah beri dia kuasa, nah, tapi dengan kuasa itu, dia buat zalim ke atas rakyat. Ini maksud neraka golongan. Golongan kedua, perempuan yang Nabi kata, yang kasiatun, ahliyatun, pakai baju tapi telanjang, tunjuk body ataupun seluar baju ketat. Nah, ma'ilatun, meminatun, dia suka tengok jantan-jantan di jalanan. Dan dia suka mempamerkan tubuh ni supaya orang jantan tengok dia. Ni ahli neraka juga. Nampak? Ru'u suhna, ka'at ni makin bukti. Kepala mereka macam bonggong tu. Ni bonggong tu ni dia gini. Sebab tu kuda dia sedap duduk itu. Kuda dia naik itu. Jadi gas kuda. Jadi hukumnya letak kepala sanggung dan tudung pun hukumnya haram. Kemudian yang rambut dipanjang terpaksa kena sanggung dan sanggung itu nampak kelihatan juga daripada luar, hukumnya dimaaf pada sama. Hak mana haram? Hak sengaja meletakkan sanggung naik tinggi supaya dilihat oleh laki-laki. Hak itu haram. Nah, ada pun dia sanggung kerana bukan nak tunjuk orang, rambut dia panjang. Dan dilepas, keluar ke bawah juga. Dia kuikat, gelikat, pakai tidur, nampak juga betul sanggup. Dimaaf pada syarak, sebagaimana nampak betul bau. Orang kurang bau, dimaaf pada syarak. Tapi dada tak boleh. Kalau nampak betul dada, kena tudung dengan jibah. Ataupun jibah baju yang labuh. Tapi pada bau nampak. Nampak lagi betul lekok. Dan betul lekok ni, dimaaf pada syarak. Orang kurang tak bagi, kena buat dengan besi dalam masuk buluh itu. Faham? Jadi menyusahkan. Nah, ini dia panggil ila ma zahara minha, terpaksa nampak juga bentuk bau, dimaaf pada syarak. Jadi nampak tanggul bukan sengaja ditinggikan, hukumnya halus pada syarak. Soalan seterusnya. Apa beza antara politik dengan agama? Atas mazhab ini perlu kamu digalamkan atau agama dipolitikkan. Jawabannya Islamlah agama yang syumul. Benda mana syumul? Lengkap semua sekali. Daripada benda yang sangat tinggi. Seperti perkara mahkamah. Melantik peguam. Melantik hakim. Hebat ni benda tinggi. Ada dan Islam. Siapa benda rendah-rendah remeh-remeh. Ada juga. Nak masuk tandas. Rasuah kaki gigi dulu. Nak pakai dipa pun nak kaki kanan dulu. Sudah cincinjak tu nak basuh tangan. Surat kuku. Hari Jumaat dan seumpamanya. Remeh-remeh pun sebut. Hak tinggi-tinggi pun sebut. Jadi tidak ada benda yang terkecuali daripada Islam. Termasuk pentadbiran. Iaitu politik. Cuma kita yang jadi tak senang. Politik kebanyakan ni tak boleh. Kotor dan sebagainya. Akhirnya kita benci pada politik. Ya sebenarnya politik adalah yang baik. Lalu kerana manusia tak ikut peraturan. Maka jadilah politik itu kotor. Faham? Dan politik adalah pentadbiran. Kerana Nabi mentadbir negara Islam pertama Madinah Al-Munawarah dengan satu pentadbiran yang cukup hebat. Tapi kita tak panggil Nabi berpolitik. Itulah siasat yang sebenarnya. Telah dikotorkan oleh manusia-manusia zaman. Jadi jangan kita kata ini terkecuali daripada Islam. Kerana Islam pergerakkan manusia siang dan malam. Tak lari daripada lima hukum syarak taklifi. Ada kali haram, ada kali wajib, ada kali sunat, ada kali makruh, ada kali yang harus. Jadi segala-galanya dialah dia Islam. Politik Islam, bank Islam, sekolah Islam, hiburan Islam. Kita nak waktu. Dan Islam adalah milik Allah. Allah pemilik alam ini. Nampak? Pemilik bumi ini. Soalan seterusnya. Bolehkah terangkan tentang jihad? Adakah dikira jihad warna kuning rambut? Awak sama seperti warna rambut mak saya. Warna pulak ini. Dia tanya hukum jihad. Boleh tak ustaz terangkan ringkas semayang-mayang? Boleh tak menggunakan Ajarkan saya mereka cari mandi wadi. Banyak cari mandi wadi. Tolong ajarkan hak mereka resah je. Paling sepuluh. Di hari ini, suami menyerupakan isteri dengan anggota isteri dengan anggota mahram suami. Ya. Suami telah menyerupakan anggota isteri dengan anggota mahram suami. Contoh dia kata, punggungmu macam punggung mak aku. Itu lihat. Jadi hati-hati ya. Bertanya dengan isteri, gurau boleh. Jangan sampai jihad. Jihad ni adalah cerai di zaman jahiliyah. Bila dia benci ke bini dia, dia nak harangkan bini dia daripada jadi isteri dia, dia kata kemaluanmu atau punggungmu macam punggung mak aku. Jadi mak aku, aku dah lagi mak. Mak kalau lagi mak juga, jatuh tangan. Cerai zaman jahiliyah. Neh. Ha, jadi jangan serupakan anggota. Anggota mana? Anggota isteri yang wajib tutup dengan ijma. Ada pun anggota yang tak wajib tutup dengan ijma seperti muka. Muka berlaku persediaan pendapat kalangan ulama. Neh, ada kata wajib tutup, ada kata tidak aurat. Maka bila menyerupakan muka dengan muka mak atau kakak kita, bukan lihat. Dia menyerupakan anggota yang wajib tutup dengan ijma. Tak macam dada wajib tutup lah, rupanya pilih lah. Tak ada lah. Anda nak tutupkan dada dengan mak kita. Jangan serupakan kemaluan dengan mak kita. Jangan serupakan punggung dengan mak kita. Tapi juzuk atau anggota saja. Kalau sifat tak tahu. Faham? Sifat boleh. Mana sifat macam backhand? Nak backhand. Mu ni backhand macam mak aku backhand. Dia kata dia bini dia. Nak? Backhand tak masuk. Atau tomeng sama. Nak? Tomeng muka mak, muka mu. Macam muka tu aku je tu. Dia kata muka bini dia macam muka tu. Itu tomeng tak masuk. Nak? Atau jadi atau bodoh. Mu ni bodoh. Macam anak aku kot bodoh. Dia kata dia bini dia. Nak? Jadi jangan lupakan anggota sahaja. Neh, sifat tak apa. Kulit tak apa. Putihnya macam kakak aku. Tak apa putih. Neh. Kemudian kalau lupakan dengan bukan mahram tak masuk lihat dia kok. Nah, dia kata punggung awak macam punggung pelakon orang putih. Tak masuk pasal orang putih itu bukan mahram dia. Neh. Walhasilnya jangan kata benda-benda gini. Jangan buat gurau. Neh. Banyak lagi benda boleh gurau dengan bini. Nah. Ada pula kurang-kurang benda gitu. Rambut? Rambut tidak. Eh, rambut warna tidak. Tapi kalau rambut saja, jadi jihad. Warna rambut, rambut kerak, rambut keriting, itu sifat. Eh. Cara rekas mayat-mayat. Paling mudah, satu minit. Nah, mayat di depan. Allah, aku semayakan mayat ini dengan empat takbir. Ingat, itu dalam takbir. Allah, aku semayakan mayat ini dengan empat takbir. Nah, lepas tu panggil hak. Lepas tu takbir pula. Allah masalli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Takbir pula. Allah mak yang tiga. Allah ma'afillahu kala laki-laki. Kalau bini dia, Allah ma'afillah. Takbir pula yang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik. Selamat tak? Itu kata nak belajar mayat. Tak apa-apa. Satu minit. Ulang sekali lagi. Takbir dan Allah aku semayakan mayat ini dengan empat takbir. Asbab Fatihah. Fatihah dah ihajar lah pandai ada. Takbir yang kedua, Allah maksudnya ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Takbir yang ketiga, Allah maafin lahu. Kalau laki-laki. Kalau perempuan, Allah maafin laha. Takbir yang keempat, tak ada dalam bacaan. Boleh salam. Cuma nak ambil yang sempurna, ada lagi lah tambahan bacaan yang lebih panjang. Nah. Cara rencah mandi wajib. Rencah ini. Ambil ta'lih mandi. Perlu makna mandi. Sa'ilanul ma' ala jami'il badani bin niyah. Meratakan air setiap badan dengan niat. Jadi ingat, bila kita nak mandi dulu, buka paip dulu. Faham? Buka paip. Turun air, kena dah ditubuh, baru niat. Ada orang nak suruh seletak bila airnya, sadar. Orang jadi payuh lah. Orang tak suruh gitu. Betul dah mukorana. Mukorana bukan ada seletak dengan tangan yang sama. Yeah. Jadi, bila kena air, ingat dalam hati, aku mengerjakan mandi junub atau aku mengangkat ada yang betul. Baik. Dan yang lain daripada itu, kena jaga sir dalam bab mandi junub. Bila kita berdiri, punggung kita ni tertutup. Punggung kita dua lah. Dia kira dia dua punggung lah. Dia dua gini. Bila kita berdiri, dia tertutup. Bila kita duduk, dia terbuka. Faham tak? Dia automatik. Jangan manual. Ya? Betul tak? Dia tengok, kita bertinggal, betul tak? Buka dia. Bila kita tinggal, dia buka dia niat. Wajib kena kona. Batal. Tak mengkona pun semua dengan air. Dia rasa. Tapi bila kita berdiri, dia tutup dia. Bila tutup, sini kena air tak? Sini tak seorang ni. Haa, tu kena jaga. Faham? Haa, bak ramah sangat. Dia penting ke itu. Isoli, nawaitu, nawaitu. Itu tak penting. Sailanul mak ada jami'il badani. Merasakan air ke setiap badan. Sehingga ada dalam hadis kata. Satu bulu pun tak boleh tak kena air. Dengan sengaja. Haa. Nah, jadi dia duduk, dia terbuka, sampaikan air dia rasa. Nampak? Ya, lama orang dia berdiri, tak? Dia gonyok. Sebelah kundung tak kena air. Bila tidak sah, taharah. Maka tidak sah, salah. Hingga Nabi tengok, dalam orang dalam ayat dalam kubur, kena azab. Sebab taharahnya tidak betul. Bila taharah tak betul, semayangnya tidak diterima oleh Allah. Jadi insyaAllah kita akan jawab balik soalan yang berbaki ini pada kali yang lain, iaitu lebih kurangnya bulan 9 pula. Dan kita tengoklah mana-mana masjid pula. Nah, insyaAllah dipanjangkan umur lepas puasa ini. Cuma satu pesanan, kita akan hadapi Ramadan bila-bila masa. Ramadan ni maknanya bulan khusus. Kita akan satu khusus daripada Allah direct. Allah nak tarbiah kita, dia jadi kita ni hamba Allah. Maka kita akan ramai-ramai pula ke masjid berjemaah, bertahajud, berkiamulai, berwikir, berpuasa, makan sikit, berjimat cermat. Mudah-mudahan kita sempat habis Ramadan sebagai tetamu Allah. Dan niat Ramadan ini jangan jadi macam Ramadan yang lepas-lepas. Makan sedap, raya sedap, happy sungguh, dapatkan ibadah kita sedikit. Buat dia tahu kita mati pada tahun ini, tak panjang umur. Jadi kita nak Ramadan ni kala yang terakhir untuk kita, dialah yang terbaik dalam sejarah hidup kita, iaitu ibadat kita terbaik sekali kita buat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang betul daripada Allah, yang salah daripada saya. Minta maaf kerana ambil masa panjang pada malam ini. InsyaAllah kita dipertemukan lagi di lain kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wa la ma'ana syakiyan wa la mahruma. Allahumma ja'alna fi hadhihi al-lailah mubarakah min as-su'ada'i al-maqbulin wa la min al-asyai al-mardudin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.